Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'alifu rahimahullahu ta'ala, ta'riful ilmi wal jahli. Wal fiqhu akhassu minal ilmi, wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaih. Wal jahlu tasawwuru syai'i ala khilafi ma huwa alaih. Al-muradu bil-fiqhi huna al-ma'na syar'i lal-ma'na lugawi li'anna al-fiqha fil-istilahi ma'rifatul ahkami syar'iyah kama taqaddam wal-ilmu ammu minhu li'annahu yasduku alal-ilmi bit-tafsir wal-hadith wal-nahwi wal-balagoh wa ghairi dhalik wasara al-fiqhu akhasa minal-ilmi fakullu fiqhin ilmun walaysa kullu ilmin fiqhan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul 'alam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu afdhalus salatu wassalam. Qala al-mu'allif rahimahullah al-imam al-Juwayni wal fiqhu akhassu min al-'ilm. Pada kali ini kita akan membahas pembahasan atau definisi ilmu dan jahl. Ilm dan jahl. Kata beliau rahimahullah, wal fiqhu akhassu minal ilm. Fiqh itu lebih khusus daripada ilmu, dibandingkan ilmu. Wal ilmu, adapun ilmu, ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaihi, kalau versi yang antum baca. Kalau dia ana ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Ya. Kalau dia ana ilm ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa bihi fil waqi'. Itu mengetahui al-ma'lum apa adanya dia dalam kenyataan, itu artinya. Tidak melesat dari kenyataan. Adapun al-jahl itu tasawwur. Dan antum bedakan di sini, beliau mendefinisikan al-ilm pertama kali dengan lafal ma'rifah. Mendefinisikan jahl dengan lafal pertama kali tasawur. Ya. Ma'rifah dengan tasawur berbeda. Tasawur itu sekadar mengenal. Ma'rifah itu mengenal dengan adanya pengetahuan tentangnya. Ya. Tasawur tergambar saja, afan, tasawur bukan mengenal. Dia belum tentu mengenal. Tasawur itu adalah gambaran di benak, yang mana gambaran tersebut bisa khayal, bisa hakiki, bisa sesuai kenyataan, dan bisa pula dia sesuai dengan kesetahuan. Nah, namanya itu tasawur. Jadi tasawur itu sangat umum. Ya. Nah, jadi itu al-jahl tasawwur syai', membayangkan atau menggambarkan sesuatu ala khilafi ma huwa bihi fil waqi', ya, tidak sesuai dengan kenyataannya, itu jahl. Membayangkan, dan yang namanya membayangkan, tergambar di benak, tasawwur itu belum tentu orang mengucapkannya dan belum tentu orang meyakininya. Kadang kita terbayang sesuatu dan kita tidak meyakininya, cuma kebayang. Ya. Misalnya kebayang Pak Kasman itu seperti apa, ya, saya belum pernah lihat. Kebayang di benak beliau begini, wajahnya begini. Kebayang di benak, tasawur. Dan karena tidak ada clue, petunjuk, maka ini tasawur jahl. Dan tidak ada petunjuk, pasti tidak sesuai dengan kenyataan. Tahu dari mana dia gambarannya kayak gitu. Ya. Dan kalau kemudian dia meyakini apa yang digambari pada benaknya, padahal dia nggak punya clue, nggak punya petunjuk tentang itu, maka kalau dia meyakini sampai meyakininya, berarti dia telah melipat gandakan kejahilan. Kejahilan basit dilipat dengan kejahilan bahwa saya diri itu nggak tahu, tapi merasa tahu, karena meyakini gambaran yang sebenarnya dia tidak punya petunjuk akannya. Nanti kita bahas insyaAllah. Qala al-mu'allif, qala syarih hafizhullah, al-muradu bil-fiqhi huna al-ma'na syar'i. Yang dimaksud dengan al-fiqhi huna al-ma'na syar'iyu la al-ma'na lughawiyu. Yang dimaksud dengan fiqih di sini adalah makna syar'i, bukan makna lugawi. Karena fiqih kalau makna bahasa, faham. Apakah pemahaman itu akhas minal ilm? Ya, nah ini sesuatu yang diperdebatkan dan enggak perlu diperdebatkan juga. Tapi kalau misalnya al-fiqh fil istilah, nah ini baru yang dimaksud. Karena al-fiqh fil istilah, karena fiqih dalam istilah itu suatu disiplin ilmu tertentu. Ya. Suatu disiplin ilmu tertentu, ilmu fiqih. Adapun ilmu itu global dari segala macam ilmu. Ilmu al-fiqh fil istilah, dalam istilah atau ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah, mengetahui hukum-hukum syar'iyyah al-amaliyah al-muktasab min adillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah. Fiqih kan, karena fiqih membahas ritual amalan, bukan akidahnya atau bukan tauhidnya, dengan dalil-dalil terperinci nas Al-Quran dan nas hadis. Itu ilmu fiqih. Adapun al-ilm a'ammu min al-fiqh, ilmu itu lebih umum daripada fiqih. Li'annahu yasduku al-ilmi, karena tetap benar disebut ilmu apapun itu, misalnya at-tafsir, al-hadith, an-nahu al-balaghah, bahkan sampai ilmu non-syar'i pun disebut ilmu. Ya. Wa ghairi dhalik. Fasar al-fiqh akhassa min al-ilm, maka jadilah al-fiqh itu lebih khusus daripada ilmu. Fakullu fiqhin ilmun, setiap fiqh itu pasti ilmu. Walaysa kullu ilmin fiqha, dan tidak semua ilmu adalah fiqh. Ya, tidak semua ilmu adalah fiqh. Baik, tafadhal. Qawluhu wal ilmu ma'rifatul ma'lumi ala ma huwa alaih. Al-muradu bil ma'rifah al-idrak, wal muradu bil ma'lum ay ma min sya'nihi ay yu'lam. Wa hadha ta'rifu fihi qaidani, wa bukiya qaidun thalis, wa huwa ma'rifatun jazimah. Wal qaidul awal ma'rifatul ma'lum, wa hadha yakhruju 'adamul idraki aslan, wa huwa al-jahlul basit. Ka ayu qala 'arifil mandub fa yaqul la adri. Wal qayd tsani ala ma huwa alaihi ay ala alladhi huwa alaihi fil waqi, wa hadzal qayd yukhriju ma'rifata syai ala wajhin yukhalifu ma huwa alaihi, wa huwal jahlul murakkab, wa qad arafahu biqaulihi tasawwuru syai'i ala khilafin ma ala khilafi ma huwa alaihi. Wal muradu bit tasawwur al idrakul khali anil hukmi. Wa ta'ammala kaifa ubbira 'anil ilmi biqaulihi ma'rifah, wa fil jahli biqaulihi tasawwur, li'anna al-jahla laysa bima'rifah, wa innama huwa husulu syai'i fi dhihni fa huwa tasawwur. Baik. Qaulul mu'allif rahimahullah, wal ilmu ma'rifatul ma'lumi 'ala ma huwa 'alayh. Baik, ilmu adalah mengetahui yang diketahui. Nah, ini masalah, ya. Ya. Jadi ada tasalsul atau daur dalam pendefinisian. Ya. Dalam pendefinisian ilmu ma'rifatul ma'lum. Gimana? Mengetahui yang diilmui. Ilmu adalah mengetahui yang diilmui. Nah, sekarang ya definisi ma'lum itu apa? Yang diilmui. Nah, ilmu itu apa? Mengetahui yang diilmui. Jadi muter-muter. Ya, itu kalau kita pakai mantik, ya. Tapi lepas kita ikut aja. Ilmu adalah mengetahui yang terketahui ala mahulai, atau mengetahui sesuatu sesuai dengan kenyataan dia. Taif. Wal muradu bil ma'rifah, yang dimaksud dengan ma'rifah adalah al-idrak. Al-idrak maknanya mengenal. Al-idrak itu mengenal. Ya. Jadi ma'rifah itu idrak, dia mengenal, dan mengenal itu tidak sebatas tasawur. Oke? Ma'rifah sama dengan idrak, mengenal, mengetahui. Mengenal atau mengetahui itu bukan sekadar tasawur. Ya. Iya, mengenal dan mengetahui itu pasti memiliki tasawur, tapi tasawur plus. Ya, tasawur plus. Tasawur dengan adanya petunjuk. Ya. Wal muradu bil ma'lum, adapun yang dimaksud dengan al ma'lum ai ma min sya'nihi an yu'lam, apa yang dia bisa diketahui. Wa hadha ta'rif fihi qaidan, definisi ini ada dua ikatan. Wa baqiya qaidun thalith, dan tinggal sisanya ikatan ketiga yang belum ada, wa huwa ma'rifatun jazimah atau ma'rifatan jazimah. Atau bisa bilang wal ilmu ma'rifatul ma'lumil jazimatu ala ma huwa alaih. Paham di sini? Karena al-ilm itu stratanya yakin, dan yakin itu enggak bisa disebut yakin kecuali jazimah. Jazimah itu kuat. Beda orang yang cuma tahu dengan orang yang ma'ilmui. Cuma tahu itu bisa aja terjadi keraguan. Dia cuma tahu bisa aja sebuah dhon, rajih. Tapi kalau misalnya sampai ke derajat ilm, maka itu derajat yakin 100%, dan yakin 100% membutuhkan jazm. Ya, bisa difahami sini insyaallah. Jadi di sini Syekh Abdullah Al-Fauzan mengistidrak dan menambahkan usulan. Kita sudah punya dua qaid, dua ikatan untuk definisi ini. Ya. Pertama ma'rifah, kedua ala ma huwa alaih. Betul, itu komposisi definisi ilm. Ilmu harus merupakan pengenalan terhadap sesuatu yang diketahui. Harus kenal. Yang kedua, dan pengenalannya itu harus sesuai dengan realitanya. Itu ilmu baru. Kalau dua syarat ini enggak benar, maka khalas, itu bukan ilmu. Nah, tapi kan yang namanya ilmu itu kita tahu dia stratanya tertinggi. Ya, 100% tahu dengan ada keyakinan. Adapun di bawahnya itu namanya dhon. Kemudian kalau pertemuan 50-50 itu namanya syak. Kalau di bawahnya lagi waham. Dan kalau enggak tahu jahal basit. Kalau enggak tahu tapi enggak tahu kalau diri enggak tahu, itu namanya jahal murakkab. Jadi ada 6 strata, 6 tingkatan. Dan tingkatan ilm tidak bisa tidak bisa disamakan dengan dhon. Sebenarnya enggak bisa disamakan dengan dhon. Dhon itu mengetahui tapi masih menduga-duga, cuma ini dugaan yang terkuat gitu. Sehingga masih ada celah kemungkinan salah. Celah kekurang yakinan sekian persen saja. Tapi kalau ilm, dia bukan sekedar ma'rifah, mengenal begitu saja, melainkan pengenalannya perlu ada apa? Jazm. Ya, kekuatan, gitu ya. Harus dibedakan ikhwan. Ini bahasa usul fikihnya. Adapun kalau bahasa nanti ada istilah dalam ilmu tafsir, tentu namanya dhon tidak mesti dhon dalam usul fikih. Dhon bisa juga derajat ilm. Ya. Fa yaquluha umqra'u kitabiyah, inni dhonantu anni mulaqin hisabiyah. Dhonantu di sini alimtu. Alimtu. Iya, mentasdik, yaitu mengetahui dengan adanya ma'rifah jazimah. Begitu kan? Dalam surat Al-Haqqah. Pahami baik-baik ikhwan. Ini ilmu ada, ya, utuh udah, tinggal belajar. Ilmu tafsir juga ya. Ketika antum mengetahui perbedaan-perbedaan ini dan kemudian antum mengkorelasikan dan mencerminkan di Al-Qur'an, di hadis, antum akan mendapatkan kenikmatan dari ilmu. Kenikmatan dari ilmu. Kenikmatan dari ilmu itu di praktek, bukan sekedar wawasan, ya. Jadi sia-sia kalau kita cuma belajar ini kemudian enggak ada prakteknya. Ya. Nah, Jadi ilm itu punya dua ikatan. Yang pertama ikatan pengenalan, yang kedua ikatan sesuai dengan realita. Nah, kemudian Syekh Abdullah Al-Fauzan memberikan kontribusi masukan, tambahkan ikatan ketiga, yaitu ikatan untuk pengenalan idrok ini, ma'rifah ini. Ma'rifahnya harus bersifat jazimah. Karena kalau sekadar ma'rifah, orang yang bersangka pun dia bisa disebut ma'rifah. Iya enggak? Kenapa? Karena bisa, memang dia bisa punya clue dan petunjuk untuk menggambarkan dan mengenal sesuatu. Ya kan? Sekarang tadi ting ting ting ting ting ting, ya kan? Bunyi pedagang misalnya. Ini keluar enggak suaranya? Enggak, ya udah. Entar pedagangnya ngerasa masuk lagi ikutan kajian. Nah, tadi ting ting ting gitu kan? Ada tasawur enggak kira-kira kedengarannya itu? Nah, tasawur ini masih global sekali kan? Maksudnya dia bisa masuk ke jahl, bisa masuk ke dhon, bisa masuk ke ilm. Mungkin kan? Semua orang yang berilm itu pasti punya tasawur. Gak mungkin ilm tapi gak ada tasawur. Gak mungkin. Orang yang dhon juga pasti punya tasawur. Bahkan orang jahil juga punya tasawur. Cuman di sini kualitas tasawurnya ini sesuai realita gak apa gak? Dan kesesuaian dengan realita itu butuh petunjuk ilm, butuh dalil. Ting ding ding ding ding gitu kan? Tadi suara tuh, ya. Kemudian ada tasawur di ana pedagang bubur sumsum. Ya, tasawur doang. Antum enggak ada yang ngasih tahu itu pedagang apa. Jangan kasih tahu dulu, jangan kasih tahu. Di benar di ini bubur sumsum. Ya, sama gerobak khusus biasanya bubur sumsum, gerobaknya beda sendiri itu, ya. Bubur sumsum. Karena dulu waktu SD ana sering dengar kayak tadi itu bubur sumsum. Ya enggak tahu kok sekarang apa. Nah, tasawur tersebut di bedak ana atau di kolbu ana, ya kan? Anda enggak punya clue kan? Kalau kemudian Anda tuturkan, potensi salahnya berapa persen? Kemungkinan besar salah. Karena Anda enggak punya clue, enggak punya dalil itu bubur sumsum. Karena di zaman sekarang yang ting-ting-ting itu bubur ayam bisa. Ya. Bangunin sahur bisa dan seterusnya banyaklah posibilitas. Ya kan? Apa coba dalilnya antum bisa mengatakan ini bubur sumsum? Ketika ada tasawur ini, sudah ada idrok belum? Belum, karena Anda belum punya clue. Clue Anda hanya tasawur, gambaran perasaan aja dulu. Sekarang udah gak bisa lagi digambarkan itu. Di idrok. Harus butuh clue. Anda tanya ke Pak Anwar, Pak, itu tukang apa, Pak? Nah, itu tukang apa ya? Bubur ayam ternyata. Itu tukang bubur ayam. Oh gitu. Dan ternyata khabarnya mutawatir. Semua bilang sepakat bubur ayam, Ustaz. Kalau Anda bilang enggak bubur sumsum. Ala khilafi ma huwa alaihi kan? Khilaf. Enggak sesuai dengan nyataan kan? Udah gitu ada ngotot lagi. Maka ini jahil murakkab karena gambaran yang di benak itu bertentangan dengan keadaan sebenarnya dan Anda omongin pula dan ngotot pula. Ya udah diajak, ya Ustaz kita lihat, kita buktiin. Ternyata benar bubur ayam. Anda tetap ngotot, bubur sumsum ini. Ini majnun namanya, akalnya hilang ini. Iya. Begitu ya. Taib, fal qaidul awal ma'rifatul ma'lum, mengetahui yang terilmui, idrak, idrakul ma'lum, wa hadza yukhriju adamal idraki asla. Ya, ini mengeluarkan kondisi tidak mengenal pada asalnya. Ya. Jadi ilmu disebut ilmu harus punya ma'rifah. Ma'rifah ini ketika disebut ada ma'rifah, ya, maka lawannya ada belum ma'rifah. Kalau belum kenal ya belum, enggak mungkin disebut ilm. Kalau belum kenal, belum enggak mungkin disebut ilm, ya. Wa huwa al-jahlul basit. Tidak kenal disebut jahal basit, ya. Ka'an yuqal, seperti dikatakan arif al-mandub, coba definisikan al-mandub itu apa? Sunnah itu apa? Mandub itu apa? Kemudian antum bilang la adri, saya enggak tahu, Ustaz. Ya. Saya enggak tahu. Taib, mandub saya enggak tahu. Ketika dibilang saya enggak tahu dalam artian saya enggak kenal apa itu mandub artinya. Maka berarti dia jahil tidak? Jahil. Tapi karena dia mengakui dan mengetahui tidak idroknya dia, tidak mengenalnya dia akan mandub, tidak tahu makna mandub, dia tahu, dirinya tidak tahu. Maka dia masih tergolong jahil basit. Tapi kalau misalnya dia tetap ngotot, ya, atau dia menjawab dengan tasawur batilnya yang tidak sesuai dengan kenyataan, apa itu mandub? Kemudian antum jawab, mandub itu menurut saya dia itu begitu. Apa ya? Mandub itu menurut saya dia apa yang dia sejenis makruh lah gitu. Nah, sok tahu kan? Apakah ketika dia ngomong gitu tasawur ada karena dia berpikir? Tasawurnya ada, gambaran di benaknya ada. Dia berpikir mandub makruh. Dia mematchingkan mandub dengan makruh karena sama-sama mak-mak gitu. Terus ada wak-wak gitu, waknya mati. Maka mandub itu ya sejenis makruh gitu deh. Dia itu kalau makruh kan saya tahu ya yang dibenci ya, gitu. Jadi mandub itu dibenci, maka kita tuh perlu meninggalkan sesuatu yang mandub. Nah ini kan ya tasawur di benaknya itu ya ngawur. Ya, makanya tasawur itu ada yang matching, ada yang ngawur. Dan ada juga tasawur yang didiamkan oleh pemiliknya, enggak dikeluarkan sama sekali karena dia merasa, pemiliknya merasa saya belum memastikan ini benar apa enggak tasawur saya. Nah, ini baru bagus ini. Tapi kalau tasawur udah ngawur, di-matching-matchingin, dicok-gelicok kemudian dikeluarkan, nah ini baru jahil murakkab. Kenapa? Karena dia itu jahil, karena tasawurnya enggak punya petunjuk, jahil. Dan dia enggak tahu kalau itu tuh salah. Jadi dia enggak tahu kalau dia jahil. Maka dua kejahilan murakkab, murakkab itu kuadrat, jahil yang ditumpuk gitu. Ya, jahil di atas jahil. Super jahil. Ya, nah yang seperti ini berarti jahil murakkab, gitu ya. Wal qaidu tsani ala ma huwa bihi atau ma huwa ma ala ma huwa alaihi. Ai ala alladhi huwa alaihi fil waqi', yaitu sesuai dengan kenyataan realitanya. Wa hadzal qaidu yukhriju ma'rifata asy-syai'i 'ala wajhin yukhalifu ma huwa 'alaihi. Kaitan ini mengeluarkan apa? Mengetahui sesuatu yang apa sesuatu di atas sisi yang menyelisihi realita. Ya. Mengetahui sesuatu yang menyelisihi realita. Lah terus gimana? Itu berarti bukan pengetahuan pada asalnya. Dia memang idrok tapi idrok yang palsu. Dia mengenal tapi pengenalan yang invalid. Jadi kalau bahasa sekarang invalid. Belagak mengenal gitu loh. Ya. Padahal enggak seperti itu. Wa huwal jahl murakkab, itu adalah jahl murakkab. Wa qad 'arrafahu biqoulihi, yaitu Al-Imam Juwayni rahimahullah telah mendefinisikan dengan perkataannya tasawwuru syai'i 'ala khilafi ma huwa bihi atau ma huwa 'alaihi. Tasawwur, maka jahal tasawwur. Jahal berawal dari tasawwur tapi tasawwur yang bersifat mukhalif. Wal muradu bitasawwur, yang dimaksud dengan tasawwur al-idrakul khali 'anil hukmi. Lihatnya. Tasawur itu memang dia idrak, dia seperti pengenalan, pendeteksian. Tapi pengenalan atau pendeteksian yang kosong dari hukum. Dia tidak mengkonklusikan apa-apa, hanya sebatas bayangan di benak. Dia tidak dihukumi, dia cuma sebatas terbayang begitu aja. Ya. Ketika antum dibayangkan sesuatu, dideskripsikan, oh itu ada bis baru misalnya dari Cibubur ke Kalideres misalnya, itu bis besar sekali warnanya gini ya toib, itu kemudian ketika antum dideskripsikan seperti itu tasawur, bukan tasawur, tapi antum karena belum memastikan, belum pernah lihat apa-apa dari bis itu, antum cuman tergambar doang di benak, tidak ada antum mengatakan oh gini gambarnya ya, digambarin sendiri. Enggak. Antum simpan sendiri di benak. Ya. Karena masih dalam strata kejahilan. tidak tahu hakikat ininya. Ya kan? Sekarang jannah, surga. Ketika antum digambarkan dalam ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW, itu tentang surga. Buahnya, ya, sungainya, air sungainya, dari susu, ada yang dari madu, ada yang dari khamar, ladatil syaribin, dan seterusnya dari ayat-ayat atau hadis-hadis. Antum bayangkan kan, kebayang gak? Jujur aja, ketika kita digambarkan tentang jannah, terbayang? Terbayang, tapi apakah tasawur antum itu, antum hakimi? Begitu memang itu, kayak itu. Danaunya, sungainya, susu warnanya putih, kemudian susu manis, banyak semutnya. Ya. Tasawur. Dan ketika antum mengucapkannya, maka antum menghukumi tasawur tersebut. Tapi ketika antum gak ngomong apa-apa, antum simpan saja, antum gak meyakini apa-apa, cuma merasa begitu gambarannya, maka ini baru namanya tasawur yang idrok yang khali anil hukum. Paham gak di sini, Fon? Bisa dipahami gak? Hah? Bisa ya? Begitu. Dan ternyata tasawur kita tentang surga itu salah. Hakikatnya betul seperti itu sesuai dengan makna dari Al-Quran dan Sunnah. Tapi hakikat kita, hakikatnya tidak seperti yang tertasawurkan di benak kita. Paham? Kenapa? Karena ini gaib. Ya. Jadi gak bisa kita hakimi gambarannya seperti yang di benak kita. Paham di sini ya? Kemudian ketika seseorang diperdengarkan atau kepadanya dia membaca ayat-ayat asma dan sifat Allah, tangan Allah Ta'ala, ya, kemudian bisa jadi tergambar di benaknya tangan, dan sejujurnya memang begitu, namanya juga tangan, tergambar di benak tangan. Ini tasawur bukan? Apakah tasawur ini, ya, sampai ke ma'rifah? Tasawurnya ini sampai ke ma'rifah sehingga dia mengilmui bahwasanya seperti itu bentuknya? Tidak. Kenapa? Karena ini gaib bagi dia. Dia hanya dikabarkan tangan. Secara makna tangan, ya tangan. Tangan hakiki yang sesuai dengan keindahan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Maka tasawurnya itu tasawur yang tidak boleh dihukumi bahwasanya tangan Allah sesuai dengan tasawur di benak saya. Enggak boleh. Enggak boleh diyakini apalagi dituturkan. Ketika diyakini maka dia tetap dalam kejahilan. Kalau kemudian dituturkan dan merasa itulah yang benar, maka ini jahil murakkab dan dosa, dan bahkan menuturkan kebid'ahan. Ya, mengatakan kepada tentang Allah sesuatu yang tidak ada, tidak yang dia tidak punya petunjuk akannya. Begitu ya? Begitu. Maka tidak semua tasawur dalam benak kita itu sampai ke level ma'rifah. Melainkan kadang-kadang ada beberapa tasawur yang tidak boleh dihukumi, bahkan tidak boleh dilanjutkan, ya enggak? Enggak boleh. Yadullah Ta'ala, tangan Allah. Kadang terbenak di benak kita tasawur tangan, tapi enggak boleh dilanjutkan. Karena itu akan menjadi pintu atau celah syaitan. Faham di sini, ikhwan? Suf, lihat dari ini pun langsung ke usuluddin main. Makanya usul fikih ini bermanfaat bukan untuk fikih saja, untuk memahami usuluddin juga. Wa ta'ammal kaifa 'abbara 'anil 'ilmi biqaulihi ma'rifah wa fil jahli biqaulihi tasawwur. Ilm ditakbirkan dengan ma'rifah. Karena ma'rifah itu sudah merupakan idrak. Ya, ma'rifah merupakan idrak yang konsekuensi dari idrak tersebut ada hukum. Idrak ada hukum. Itu ma'rifah. Adapun untuk jahal tasawur, karena jahal bukan ma'rifah, sama-sama ma'rifah dengan tasawur itu sama-sama adanya idrak. Tapi ma'rifah itu idrak pengenalan yang dia menghukumi dengan pengenalan tersebut. Baik dia mengatakan atau tidak, meyakini dia yakin ma'rifah. Adapun kalau misalnya tasawur itu idrak yang kosong dari penghakiman. Ya. Dia gambarin dulu aja, gambarin dulu. Nah, itu jahal. Tanpa clue, tanpa petunjuk sehingga tidak ada hukum. Tapi ketika dia hukumi sendiri tanpa petunjuk, maka jadinya jahal murakkab, ya. Itu berulang-ulang sebenarnya. Wa inna ma huwa min huwa husulus syai'i fi dhihn, terjadinya sesuatu di benaknya, ya, yaitu gambaran sesuatu di benaknya semata. Baik, dilanjutkan Pak. Umithalul jahlil murakkab, hal tajuzu sholatu bitayamum inda adamil ma'i, fayakulu la tajuz. Wasumiya jahlan murakkaban li'anna sahibahu ya'takidu syai'a wa tasawwaruhu ala khilafi ma huwa alaih, fahadha jahlun. Wa ya'takidu annahu ya'takidu ala ma huwa alaih, wahadha jahlun akhar. Fafihi jahlani, jahlun bil mudrak wa jahlun bi'annahu jahil. Wa ammal basitu fafihi adamul idraki bil kulliyah. Baik. Umithal jahl murakkab, hal tajuzu sholatu bitayamum inda adamil ma', ya, boleh enggak sholat tayamum, apakah boleh sholat dengan tayamum sebelumnya kalau enggak ada air? Maka jawabannya enggak boleh. Nah, ini jahl murakkab. Dan jahal murakab itu enggak mesti didahului dengan pertanyaan kepadanya dulu. Kadang-kadang jahal murakab tanpa ditanya ngomong. Bisa aja. Tanpa ditanya ngomong, bisa aja. Menafsirkan ayat atau hadis ngomong. Ngomong dia. Enggak ditanya semua orang, ditafsirin begitu aja. Dan salah. Tapi dia merasa benar dengan itu. Nah, ini juga jahal murakab. Dan barangkali kita ini ya bergelimangan dengan kejahilan jahal murakab. Barangkali. Wasumiya jahlan murakkaban, disebut jahal murakkab li'anna sahibahu ya'taqidu syai'a, pemilik kejahilan ini meyakini sesuatu, ya, mempunyai keyakinan. Makanya disebut jahal murakkab karena dia ada keyakinan tentang itu, wa yatasawwaruhu dan menggambarkannya ala khilafi ma huwa alaih. Tidak sesuai dengan apa adanya ia. Ya kan? Jadi keyakinan ya itu sesuai dengan gambaran tasawur di benaknya. Ternyata tasawur di benaknya itu enggak sesuai dengan realita. Dia yakini, jahal murakkab. Kalau ternyata tasawur di benaknya itu sesuai dengan kenyataan, kemudian dia yakini, maka itu jadinya ilmu. Ya. Taib, ini fahadha jahal wa ya'taqidu annahu ya'taqiduhu ala ma huwa alaih. Dia sudah salah, dia meyakini bahwasanya apa yang dia yakini itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Fa hadza jahlun akhar. Oke. Gimana ini? Wa ya'taqid annahu ya'taqiduhu 'ala ma huwa 'alayhi. Fa hadza jahlun akhar. Baik. Fa hadza jahlun akhar yaitu tetap jahal murakkab juga. Fa fi jahlan, fa fihi jahlan. Ada dua kejahilan. Ja'al jahlu atau jahlun bil mudrak wa jahlun bi annahu jahil. Ketidaktahuan terhadap apa yang tergambarkan dan ketidaktahuan bahwa saya dirinya tidak tahu. Ya, jahal yang pertama basit, jahal yang kedua murakkab. Wa ammal basit fa fihi adamul idraki bil kulliyah. Adapun basit, jahal basit itu tidak mengetahui tentang keumuman dari yang tergambarkan, itu artinya. Yaitu atau bisa dibilang tidak mengenal secara total, nah itu basit. Paham enggak di sini, Huan? Adamul idrak. Basit adamul idrak. Dia cuma sekedar tasawur tanpa adanya meyakini atau menghukumi. Paham? Maka itu jahal basit. Adapun kalau jahal murakkab, dia tasawur sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan, namun dia meyakini itulah kenyataannya. Ya, dia meyakini itulah kenyataannya sehingga masih dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu bahwasanya dirinya tidak tahu. Begitu ya? Muter-muter sebenarnya, gitu-gitu aja ya. Taib. Ana baca terakhir Pak Anwar. Wa ammal qaidu tsalits, adapun qaitan yang ketiga yang diusulkan tadi oleh beliau rahimahullah, bahwa liikhrajil ma'rifati ghairal jazim, liikhrajil ma'rifati ghairil jazimah. Ya, masukan yang ketiga itu kan ma'rifatul ma'lumi al jazimatu, yang mana ma'rifah ini harus bersifat jazimah, kuat. Nah, penguatan ini atau masukan atau saran atau kaitan ketiga ini untuk mengeluarkan pengetahuan yang tidak jazimah, karena ada pengetahuan yang tidak bersifat jazimah, enggak bersifat kuat pengetahuan itu, ya. Pengetahuan itu bisa menjadi syak, ragu-ragu ketika 50-50. Fa in tasawi. Memang tasawi ya? Tusawi mungkin. Hah? Enggak, tasawa harusnya. Diantum tasawa atau tasawi, Pak? Hah? Tasawi atau tasawa? Ada titik dua enggak di huruf ya itu? Enggak ada, jadi ada titik dua, salah ini. Cetakan Mesir maklum ya. Fa in tasawa. Jika al-amran, jika dua perkara itu sama 50-50, fahuwa syak, maka ragu. Keraguan. Antum bingung iya atau tidak iya, atau benar atau tidak, benar atau tidak, bingung. Nah, ini syak namanya, 50-50. Wa in tarajjaha ahaduhuma 'ala al-akhar farrajihu dhannun. Kalau misalnya dari dua kemungkinan atau pilihan, gambaran benar atau tidak, salah satunya menguat di atas satu lainnya, maka yang rajih, yang kuat ini namanya dhon. Jadi dhon itu sekitar 75% gitu, sampai 90% mungkin. Ya, wal marjuh disebut waham. Adapun yang marjuh, yang lemah, ya, persangkaan yang lemah, maka disebut waham. Jadi berarti stratanya paling tinggi 100% itu insyaallah adalah ilm. Ilm sama dengan yakin. Di bawahnya ya 90% atau 80 atau 75 atau 60 gitu, itu dhon. Yang dimaksud dhon di sini dhon rajih. Dan dhon rajih pasti punya waham yang marjuh. Karena enggak mungkin antum punya persangkaan melainkan pasti ada ihtimal atau posibilitas atau kemungkinan persangkaan lainnya. Misal antum suudzon sama orang, itu orang kayaknya baru minum khamar. Tapi ini baru sebatas dzon karena antum enggak menyaksikan langsung. Antum mencium bau dekat dia, kok bau ya? Bau khamar. Ini dzon. Karena masih ada ihtimal kemungkinan bukan dia yang minum khamar, tetapi bajunya tadi dipakai oleh orang yang minum khamar, misal. Ada kemungkinan. Ada kemungkinan. Tapi yang kuat, sangat kuat, itu dialah yang minum. Indikatornya apa? Indikatornya ini agak gimana gitu kalau dia ngomong, baunya gitu. Indikatornya kuat, tapi belum bisa dipastikan yakin 100%. Masih ada keraguan, tapi ini yang kuat. Maka yang dhon rajih, itu dia peminum khamar. Yang waham marjuh, bukan dia minum. Kenapa disebut rajih? Karena itu ada indikator kuat. Kenapa disebut marjuh? Karena kalah kuat dengan persangkaan yang kuat tadi. Adapun kalau 50-50, ini dia minum khamar gak ya? Tapi gak ada clue-nya. Nah, ini namanya syak, dua-duanya 50-50, tidak ada yang lebih kuat. Begitu ya. Adapun kalau antum udah menyaksikan dia minum khamar sama capnya ya, minum khamar kemudian gitu. Kemudian antum, oh enggak, ini bukan minum khamar. Antum harus mengembalikan pada orangnya. Tanya dulu, tabayun dulu. Akhi, antum minum khamar enggak? Enggak, ini enggak minum khamar. Aduh, gimana? Oh, iya, enggak minum khamar. Nah, ini enggak tahu nih yang gila yang mana ini kira-kira nih. Nah, kalau udah kayak gitu syahid dengan hawas, makanya al-idrak bil hawas itu seringkali masuknya ke yakin. Idrok dengan apa namanya hawas, hawas itu panca indera, itu kerap kali masuk ke bab yakin, karena udah nggak bisa disangkal lagi, ya. Tapi kalau misalnya ada perspektif atau zon, nah itu beda lagi, gitu kan? Taib. Wasa'adzkuru dzalika qariban insyaallah, ya insyaallah taala. Kita cukup sampai sini. Jazakumullah khairal jazaa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا